Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahimi. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Syarhu Risalati Adabil Darisi wal Mudarrisi. Ya, Syarhu Risalati Adabil Darisi wal Mudarrisi. Beliau di sini memasuki pembahasan ya, utama dari kitab ini. Namun masih dalam bagian pembukaannya. Ya, kemudian beliau mengutip apa yang ditulis oleh Al-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ya, di mana Al-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah penutup para nabi. Wa ala alihi dan juga kepada para keluarga beliau. Wa sahbihi dan juga kepada para sahabat beliau. Fi kulli waqtin wa hinin. Ya, di setiap waktu dan juga masa. Ya, maka kita melihat catatan kaki terkait hal ini. Hadihil khutbatu, ya hadihil khutbatu laisat mawjudatan fi risalatil qasimiyil mukhtasarati. Khutbah ini, yaitu pembukaan yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, khatamin nabiyyina, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa khinin, itu tidak terdapat pada risalah Al-Qasimi yang ringkas. Ya, kita lihat di bagian awal muqaddimah dari kitab ini ya sudah dijelaskan bahwa risalah ini itu mengalami peringkasan sebanyak 2 kali. Wa innama hiya fil mutawwalati. Ya, sesungguhnya itu hanya terdapat pada ringkasan yang panjang. Kama zakara syaikhu Muhammadun al-Ajmiyu hafidhahullahu. Yang kita mengetahui al-Syaikh al-Ajmi ini adalah muhaqqiq, ya, seseorang yang melakukan tahqiq, yang meneliti kebenaran lafaz dan huruf-huruf yang ada pada naskah risalah ini, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Kemudian kita kembali ke atas, ya, melanjutkan ucapan dari Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ini adalah adab-adab yang berkaitan dengan penuntut ilmu dan juga pengajar. Ya, jadi adab-adab ini itu berkaitan dengan ad-daris, ya, pelajar atau penuntut ilmu, wal-mudarris, dan juga pengajar ilmu. Manistaqra'a ma kutiba fi hadzal babil wasi'i. Siapa saja yang ya, meneliti ya, berbagai macam hal yang ditulis dalam bab yang luas ini, ya, dalam bahasan yang luas ini. Qadiman wa hadifan. Ya, baik tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan yang terdahulu, ya, atau tulisan-tulisan yang baru, yang kontemporer. Ya maka yaro, ya yaro ini majzum ya sebagai jawab. Yaro adadan minal muallafati wal maqalati. Ya maka dia akan mendapati ya atau melihat ya sejumlah besar dari tulisan-tulisan dan juga ya makalah-makalah. La ya'ti 'alaihal hasru yang jumlahnya tidak terbatas. Artinya apa? Orang yang meneliti bab ini, bab mengenai adab-adab penuntut ilmu dan pengajar, itu kalau meneliti lebih jauh, baik dari karya ulama terdahulu maupun kontemporer, itu akan mendapati tulisan dan makalah yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, sangat banyak. Kemudian wala yakhfa anna li ruhi kulli asrin madhharan fi ma kutiba fi wajibatihi wa matalibihi. Ya. Dan juga hal yang tidak tersembunyi ya bahwa terlihat ruh dari atau semangat dari setiap masa ya dari ruh atau semangat di setiap zaman atau masa tersebut itu ada yang tampak ya ada yang tampak berupa ya semangat atau dorongan yang kuat di dalam apa-apa yang tertulis tersebut ya baik berupa ya kewajiban-kewajiban atau tuntutan-tuntutan. Artinya apa? Dari karya-karya tersebut itu tidak tersembunyi bahwa para penulis itu ya para penulis setiap zaman itu didorong oleh sesuatu. Ya, didorong oleh sesuatu untuk menulis berbagai macam tulisan mengenai adab penuntut ilmu dan guru ya, atau pengajar. Wa kathirun minha, ya dan kebanyakan darinya, tubadalu bi ghairiha, itu digantikan dengan yang lain. Artinya apa? Karangan mengenai adab penuntut ilmu, yang terdahulu, kemudian yang sekarang, itu bisa jadi ada perubahan. Ya, kenapa? Lima si silha jati ila ma huwa ahammu minha. Ya, karena ada keperluan yang mendesak kepada sesuatu yang lebih penting. Ya, awikhtila fil adati fi atawariha wa syu'uniha. Ya, atau karena berbedanya adat di berbagai masa dan keadaan. Artinya apa? Para ulama tersebut itu ketika menulis mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu itu menyesuaikan kondisi setiap zaman. Ya, karena setiap zaman itu tantangannya mungkin berbeda, kemudian adatnya juga berbeda, dan mungkin kondisi penuntut ilmu juga berbeda. Ya, karena itu terus-menerus ada kitab yang membahas hal tersebut. Ya, illa anna ma yaqtadahu al-ilmu min adabil qa'imina 'alaihi darsan wa tadrisan ya illa anna ma yataqadahu ya maaf illa anna ma yataqadahu al-ilmu min adabil qa'imina 'alaihi ya akan tetapi atau melainkan apa yang menjadi perkara yang berkaitan dengan ilmu ya berupa adab-adab yang adab-adab orang-orang yang terlibat atau berkecimpung dalam proses penuntutan ilmu tersebut darsan wa tadrisan baik berupa proses belajar atau juga proses mengajar itu tatalaqa usuluhu ma'a kulli zamanin wa makanin. Ya. Itu terdapat pokok-pokok yang diterima ya, atau disepakati atau inti-inti yang diterima atau disepakati pada setiap zaman dan tempat. Artinya apa? Walaupun mungkin ada kondisi yang berbeda di setiap zaman dan tempat, namun ternyata ada perkara pokok, usul yang diterima pada setiap zaman dan tempat. Lidha, oleh karena itu, ro'aita minal muhimmi naqla abda'ima kutiba fi hadal baiti. Maaf. Lidha ro'aita minal muhimmi naqla abda'ima kutiba fi hadhal babi. Ya, oleh karena itu engkau dapat melihat ada perkara-perkara yang penting yang dinukilkan. Ya, yang dinukilkan mengenai hal-hal yang penting tentang apa yang ya, ditulis dalam perkara ini. Idhil ummatu la tablughu aujal majdi illa bil ilmi. Ya, idhil ummatu la tablughu aujal majdi illa bil ilmi. Ya, karena suatu umat itu tidak akan mencapai puncak kemuliaan melainkan dengan ilmu. Wala ilma illa bisolahid darisi wal mudarrisi. Dan tidak akan ada ilmu, ya, melainkan dengan kondisi baiknya penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Kemudian, wal alimi wal muta'allimi. Dan juga tidak ada ilmu, melainkan dengan baiknya ulama dan juga baiknya penuntut ilmu. Mengapa? Idh humul qa'imuna ala tahdhibil malakati wa irsyadil uquli. Karena ya merekalah yang memang terjun langsung untuk ya membersihkan tabiat ya dan juga yang menunjukkan kepada akal. Wal haduna ila siratil haqqi wa mizanil adli wassidqi. Dan mereka jugalah yang menunjukkan kepada jalan yang benar dan juga timbangan keadilan dan juga kejujuran. Ya, karena merekalah yang menunjukkan kepada hal-hal penting ini, maka solahnya mereka, ya baiknya mereka, baiknya kondisi mereka itu merupakan perkara penting dalam proses menuntut ilmu. Kemudian waqada ra'aita min ahsani ma jumi'a fi maqasidi hadzal bahfil jalili. Ya, dan atau ini ana ya, waqada ra'aitu, ya waqada ra'aitu min ahsani ma jumi'a fi maqasidi hadzal bahfil jalili. Ya, dan saya yaitu Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau itu melihat bahwa di antara yang terbaik dari apa yang dikumpulkan atau yang disusun dari pembahasan hal ini atau pembahasan yang mulia ini. Ya, dan sungguh Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi itu melihat di antara susunan yang paling baik yang membahas mengenai pembahasan yang mulia ini, yaitu mengenai adab penuntut ilmu, yaitu adab pelajar dan penuntut dan pengajar ilmu, yaitu ma'auradahu Muhyiddini An-Nawawiyyu, yaitu yang dibawakan oleh Muhyiddin An-Nawawi, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang kita kenal. Ahadu a'immatir riwayati wa dirayati, yang beliau merupakan salah seorang imam dalam riwayah dan juga dalam dirayah. Al-Masyahiri, yang sangat terkenal. Fi muqaddimati syarhil muhadzabi, dalam pendahuluhan dari syarah al-muhadzab. Fa'athartu anhu khulasata ma'atharahu an asatinil hikmatil mutaqaddimina. Ya, maka dalam atau dari susunan dari muqaddimah syarah al-muhadzab buah karya al-imam an-nawawi ini, maka fa'athartu, ya, saya itu di sini mengutamakan sesuatu yang ringkas, ya, dari apa yang menjadi inti atau pondasi hikmah dari para ulama terdahulu. Waja'altuhu maqalatan mujazatan. Ya, dan saya menjadikan ringkasan ini itu sebagai sebuah tulisan atau makalah yang ringkas. Ya, sampai di sini adalah ucapan dari Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala. Yang ini merupakan ya matan dari Adabud Daris wal Mudarris. Yang mungkin ada banyak dari matan tadi yang belum atau tidak kita pahami. Karena itu nanti masing-masing dari kata-kata atau kalimat tersebut akan dibahas dalam syarah atau penjelasan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bagian awal ini asy-syarhu penjelasannya. Kemudian judul awalnya adalah Syarhu Khutbatil Muallifi, yaitu penjelasan atau syarah dari khutbah muallif, yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala. Qauluhu, ucapan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Hadihi khutbatul kitabi. Ini merupakan khutbah dari kitab ini. Wahiyya min kalamil allamati asyaykhi Muhammadin Jamaluddini al-Qasimiyyi. Dan ini merupakan ucapan dari al-allamah asyaykh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wa qad tadammanatil umurat taliyata. Ya, dan khutbah ini itu mengandung perkara-perkara yang berikut ini. Al-amrul awalu, perkara yang pertama, al-ibtida'u bil basmalati, yaitu memulai tulisan beliau dengan basmalah, ya, atau permulaan dengan basmalah. Iqtida'an bikitabillahil 'azimi, dengan meneladani kepada kitab Allah yang agung. Wattiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau biasanya mendahului dengan basmalah. Maka memulai segala hal dengan basmalah itu meneladani Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu al-kalamu alal basmalati, yaitu penjelasan mengenai basmalah. Qauluhu, ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, bismillahi, yaitu bismillahi, al-ba'u lilisti'anati. Huruf ba' yang ada di situ adalah ba' isti'anah, yaitu ba' untuk ya, memohon pertolongan. Wahiyya harfun muta'alliqun bimahdhufin. Dan huruf ba ini adalah huruf jar yang muta'alliq, ya, terkait dengan sesuatu yang dihapus. Yuqaddaru bifi'lin. Dan sesuatu yang dihapus tersebut itu ditakdirkan sebagai fi'il. Mengapa? Li'annahu huwal aslu fil amali. Karena yang namanya fi'il itu merupakan hukum asal dari suatu perbuatan. Karena memang yang namanya fi'il, itu menunjukkan perbuatan, berbeda dengan isim. Kemudian, وَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا مُوَافِقًا لِلْمَبَدُوِ بِهِ فِي مَادَّتِهِ. Dan juga, fi'il ini, fi'il yang ditakdirkan tersebut, itu terletak diakhirkan. Yang sesuai untuk hal apa hal tersebut dimulai, ya, tergantung pembahasannya untuk apa. Ya, kemudian untuk apa adanya penggunaan basmalah ini? Liyah sulat tabarruku bil bada'i bil basmalati min wajahin. Ya, atau ini merupakan alasan mengapa fi'il itu ditakdirkan di akhir setelah ucapan basmalah. Jadi basmalah dahulu, ya bismillahi, kemudian baru fi'il yang ditakdirkan, misalnya akra'u. Ya. Kenapa? Liyah sulat tabarruku. Ya, karena supaya terjadi bentuk tabarruk. Ya, tabarruk. Mencari keberkahan. Ya, bil bada'i bil basmalati. Ya, dengan memulai dengan basmalah. Jadi memulai dengan basmalah baru fi'il. Nah, itu dengan harapan mencari keberkahan. Min wajahin. Nah, ini dari satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain, wali ifadatil hasri min wajahin akhara. Namun dari sisi yang lain, supaya kalimat tersebut itu membawa faedah hasr. Ya, kita tahu hasr dan qasr itu pembahasan dalam ilmu bahasa, ya, terutama dalam balaghah. Karena apa? Asalnya adalah akra'u, misalnya akra'u ya, atau aktubu bismillahi. Saya menulis dengan menyebut nama Allah. Itu asalnya. Tetapi kemudian fi'il itu diakhirkan menjadi bismillahi aktubu. Ya, yang tadinya harusnya di akhir, kemudian diletakkan di awal. Ya, kita tahu, taqdimu mahaqquhu at-ta'khiru. Mendahulukan suatu susunan atau mendahulukan suatu kata yang haknya atau asalnya itu di akhir. Maka itu dapat membawa faedah hasr. Maka dengan tadi membalik tadi sesuatu yang harusnya di akhir diawalkan, itu menunjukkan makna hasr atau hanya. Ya, misalnya bismillah aktubu, bismillahi aktubu, ya hanya dengan menyebut nama Allah saya menulis. Wa taqdiru, dan takdirnya bismillahi aktubu, ya dengan menyebut nama Allah saya menulis misalnya. Au bismillahi aqra'u, atau dengan menyebut nama Allah saya membaca. Wa hakadha, ya dan demikian seterusnya. Wa hudhifat alifus min likathrati listi'mali. Dan alif yang ada pada isim, ya kata isim kan bismillahi, ba kata isim, kemudian lafdul jalalah. Nah, kita lihat alifnya itu dihapus. Ya, jadi setelah ba langsung sin. Ya, alifnya tidak ditulis. Mengapa? Likathrati listi'mali, karena banyaknya penggunaan oleh orang Arab. Ya, orang Arab ketika menulis basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu alifnya dihapus. Walidzalika syartani, dan untuk menghapus alif itu ada dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna dzalika fil basmalati bi syarti an tudzkara kamilatan. Syarat yang pertama, ketika penghapusan alif tersebut ada pada basmalah, maka syaratnya basmalah tersebut harus disebutkan secara lengkap. Artinya bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau secara lengkap maka alif tersebut, alif yang ada pada bismi itu dihapus. Ya, maka kita lihat kalau di atas ya, kalau hanya bismillah tidak dihapus. Kemudian syarat yang kedua, athani alla yudhkarol muta'allaku. Ya, muta'allaknya itu tidak disebutkan. Ya, biasanya muta'allak dari jar majrur tadi contohnya adalah fi'il. Misalnya fi'il aktubu atau akra'u. Ya, ketika muta'allaknya tidak disebut, maka alifnya itu boleh dihapus. Ya. Fa'in dzukira kutibatil alifu. Kalau muta'allaknya disebutkan, ya, maka alifnya tetap harus ditulis. Ya, sawa'un akana mutaqaddiman, ya sama saja apakah fi'ilnya didahulukan atau muta'allaknya didahulukan. Contohnya apa kalau muta'allaknya didahulukan? Nahwu aqra'u bismillahi. Ini kan aqra'unya disebutkan, ditulis, muta'allaknya disebut. Saya membaca dengan menyebut nama Allah. Am muta'akhiran, atau muta'allaknya itu diakhirkan. Nahwu bismillahi aqra'u. Ya, karena di sini muta'allaknya itu disebutkan, tidak dihapus, maka alif tidak boleh dihapus, tapi harus dituliskan. Ya, ini salah satu atau ada dua syarat yang merupakan salah satu pendapat mengenai kapan alif yang ada pada bismillahi itu boleh dihapus. Kemudian wal muradu bismillahi huna, dan yang dimaksud dengan bismillahi di sini ya, atau yang dimaksud dengan ismullahi di sini, atau yang dimaksud dengan ismullahi atau nama Allah huna di sini, itu adalah kullusmin min asma'illahi ta'ala samma bihi nafsahu. Yaitu setiap nama dari seluruh nama-nama Allah yang Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Maka seluruh nama yang Allah tetapkan bagi dirinya itu disebut dengan ismullahi, nama Allah. Kemudian fayaummu jami'a asma'ihi. Ya. Ya, fayaummu jami'a asma'ihi, maka ini mencakup seluruh nama-nama Allah. Wa ma'na Allahi, dan makna dari Allah atau lafzul jalalah Allah atau Allah saja, al-ma'luhu. Ya, Allah itu maknanya adalah al-ma'luh. Ya, sesuatu yang disembah. Atau apa? Ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Sesuatu yang diibadahi dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Kemudian, warrahmani, arti dari ar-Rahman, dzurrahmatil wasi'atil lati min athariha al-in'amu wal-ihsanu. Yang dimaksud dengan ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang luas, yang diantara tandanya, tanda-tandanya itu adalah al-in'am, memberikan nikmat, dan al-ihsan, berbuat baik. Ya, wa huwasmun min asma'illahil khassati bihi. Dan ar-Rahman itu merupakan salah satu dari nama Allah yang khusus hanya bagi Allah. Ya, artinya nama Ar-Rahman itu hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Ya, Warrahimi, sedangkan nama Allah Ar-Rahim, yaitu Musilu Rahmatihi Mansya'a Min Khalqihi. Yaitu memberikan atau menyampaikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para makhluknya. Wa huwa laisa khassan billahi ta'ala. Adapun kalau nama Ar-Rahim itu bukan nama yang khusus hanya boleh diberikan kepada Allah. Ya, untuk nama Ar-Rahim itu bukan nama yang khusus, atau nama Rahim itu bukan nama yang khusus hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian ya, seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Ya, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya, dan juga sangat menginginkan ya keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dan juga bil mu'minina raufun rahimun. Dan terhadap orang-orang yang beriman itu raufun ya amat belas kasihan dan rahimun yaitu penyayang. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahimun. Sementara beliau adalah makhluk. Ini menjadi dalil bahwa rahimun itu bukan kekhususan bagi Allah. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua yang terkandung dalam khutbah ini, ya, mimma tadammanathul khutbatu, di antara perkara yang dicakup atau dikandung oleh khutbah ini, atsana'u 'alallahi ta'ala bilhamdi, yaitu sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alhamdu, ya, dengan pujian. Biwasitotil jumlatil ismiyati, ya, dengan perantaraan jumlah ismiyah. Karena alhamdulillahi rabbil alamina, karena didahului oleh isim alhamdu, maka itu jumlah ismiyah. Allati hiya ablaghu minal fi'liyati. Dan jumlah ismiyah itu lebih baligh, ya, lebih fasih atau lebih berkesan daripada jumlah fi'liyah. Walhamdu, yang dimaksud dengan alhamdu, dzikru awsafil mahmudil kamilati. Yaitu menyebutkan sifat-sifat dari yang dipuji, ya, yaitu sifat-sifat yang sempurna dari yang dipuji. Wa af'alihil hamidati, ya, dan perbuatan-perbuatan yang mahmud, yang dipuji, yang terpuji. Ya, perbuatan-perbuatan yang terpuji dari yang dipuji. Ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi, ya, disertai dengan rasa cinta kepada yang dipuji dan juga pengagungan kepada yang dipuji. Fa in tajarrada an dzalika fa huwa madahun la hamdun. Ya, kalau menyebutkan sifat-sifat yang sempurna, kemudian perbuatan-perbuatan yang terpuji, namun kosong atau tanpa rasa cinta dan juga pengagungan, maka itu adalah al-madahu, ya, madahun, bukan hamdun. Ini menunjukkan perbedaan antara al-madahu dan al-hamdu. Walaupun itu sama-sama pujian. Tapi yang satu disertai rasa cinta dan pengagungan, yang satu tidak. Kemudian, walhamdu yakunu ala ni'mati wa ala sifati wal af'ali. Dan alhamdu itu terdapat, ya, atau ada pada nikmat, ya, kemudian juga pada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Artinya alhamdu mencakup ketiga itu, nikmat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Bi khilafi syukri. Ya, berbeda dengan syukur. Ya, karena syukur apa? Fa innahu yakunu 'alan ni'mati. Karena yang namanya syukur itu hanya mencakup pada nikmat saja. Ya, kita bersyukur itu kepada nikmat. Berbeda dengan alhamdu itu kepada nikmat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Lakinnahu a'ammu, akan tetapi syukur itu lebih umum. Min haitsu innahu yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Karena syukur itu lebih umum karena dari sisi itu ada pada hati dan lisan dan juga pada anggota badan. Wa ammal hamdu, dan adapun alhamdu, fahuwa bil qalbi wal lisani dunal jawarihi. Kalau alhamdu itu hanya ada pada hati dan lisan, namun tidak pada anggota badan. Al-amru tsalitsu, perkara ketiga yang dikandung oleh khutbah tadi, as-salatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengetahui bahwa dalam khutbah tadi itu terdapat salawat dan salam, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara ketiga yang dikandung oleh khutbah tadi. Qala Abul Aliyati, ya, Abul Aliyah, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan, salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikati. Ya, salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikati. Salawat dari Allah itu adalah, ya, pujian atau sanjungan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Wa salatul malaikati, adapun salawat dari malaikat itu adalah addu'a'u. Itu adalah doa. Ya, wa kadza salatu ghairil malaikati, demikian juga salawat dari yang selain malaikat itu juga artinya adalah doa. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini, ya, undur Fathul Bari. Keterangan ini dapat dilihat pada Fathul Bari, yaitu syarah Sahihul Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, Al-Mujalladats Tsamina pada jilid ke-8. Sofhata isnataini wa thalathina wa khamsimi'atin. Pada halaman 532. Kita kembali ke atas. Wa qawluhu atau qawluhu wa ala alihi dan ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala wa ala alihi. Apa yang dimaksud dengan al atau ahlul bait? Ya, atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum man tuharramu alaihimus shadaqatu. Yang dimaksud dengan keluarga ahlul bait itu adalah ya, siapa saja yang diharamkan sedekah bagi mereka. Kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau itu haram menerima sedekah. Ya, kalau hadiah boleh. Au dzurriyyatuhu wa azwajuhu khassatan. Atau pendapat yang lain mengatakan yang namanya ahlul bait itu adalah keturunan beliau dan juga istri-istri beliau secara khusus. Au atba'uhu ala dinihi. Ya, ini ada pendapat yang mengatakan yang namanya ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti beliau dalam agama beliau. Ya, ini salah satu pendapat. Wa da'afa hadza Ibnul Qayyim. Akan tetapi pendapat yang mengatakan ahlul bait adalah orang yang mengikuti Rasulullah dalam agama beliau ya sallallahu alaihi wasallam adalah pendapat yang lemah menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kita lihat catatan kaki Unzur Jala'al Afhami. Maka pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu dapat dilihat pada kitab beliau Jala'ul Afhami. Sofhata sittin wa thalathina wa mi'ataini ila sofhata ithnataini wa khamsina wa mi'ataini. Kita kembali ke atas. Kemudian, qawluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala wa sahbihi dan para sahabat beliau. Maka kata sahbun itu adalah ismu jam'in li sahibin. Merupakan isim jamak dari kata sahibun. Wa qila jam'un, tetapi ada yang mengatakan itu bukan isim jamak tapi jamak. Ya kita tahu dalam ilmu sharaf ada perbedaan antara ismul jam'i dan jam'un. Di mana isim jamak itu mengandung makna jamak namun tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Sedangkan jamak itu merupakan maknanya jamak dan juga berasal dari mufradnya. Ya, ini perbedaan pendapat mengenai kata sahbun. Wa humul ladzina ra'auhu. Dan yang dinamakan dengan para sahabat itu adalah humul ladzina ra'auhu. Mereka yang melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awijtama'u bihi mu'minina. Atau bertemu langsung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Wa matu 'ala dzalika. Dan meninggal dunia dalam keadaan tetap beriman. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.